saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah. Satu di antara mutiara nubuwah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah shadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara kesempurnaan seseorang dalam Islam itu, tarku malayanihi, yakni mampu meninggalkan perkara-perkara malayani, yang tidak bisa memberikan manfaat, yang tidak bermanfaat baik dunia ataupun akhirat. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran begitu penting kepada kita semuanya, agar menjadi orang yang sukses, agar menjadi orang yang semua akan berharga. Setiap waktu kita, setiap langkah kita, setiap nafas kita, setiap aktivitas yang kita lakukan akan bernilai ibadah, akan menjadi kebaikan yang memperbanyak dan memperberat timbangan kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita harus berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara mala ya'ni, yang tidak bisa memberikan manfaat la dunia wala akhirah. Manfaat apa saja? Jika kita lihat kondisi kita, mayoritas manusia, bahkan kaum muslimin termasuk yang berbicara, hari ini kita tersibukkan dengan perkara-perkara yang malayani, yang sama sekali tidak memberikan manfaat, kesia-siaan. Belum lagi ditambah aktivitas yang cukup padat, ditambah lagi jalan tol yang macet, kita mau kerja pun sudah macet, antrian di mana-mana, subhanallah. Ditambah lagi dengan kita ngurumpi di mana-mana, tertawa-tertawa, makan dan minum tanpa ada tujuan yang jelas. Ini semua akan menghabiskan waktu kita, dan kelak setiap detik kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asal muslimin, setiap kita harus berusaha mengecilkan, mengurangi dari setiap hal-hal yang akan membawa kita kepada sia-siaan, baik waktu kita ataupun harta kita. Inilah di antara ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita melihat kepada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan para sahabat, kehidupan salafun saleh, dan kehidupan para tabi'in, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka. Di antara sebabnya adalah karena mereka mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak terkeluar daripada lisan mereka, daripada perkataan mereka, hal-hal yang bertentangan dengan Allah, hal-hal yang membawa kepada kesia-siaan. Perbuatan mereka selalu dibarengi dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asal muslimin, mari sama-sama kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita tentang waktu kita, tentang kegiatan kita, aktivitas kita, yang selama ini ternyata jika kita timbang nilai agama dengan timbangan kacamata sunnah, kacamata Al-Quran, ternyata masih banyak hal-hal yang dalam kesia-siaan. Padahal kita menganggap perkara tersebut perkara yang hebat, perkara yang besar, ternyata di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan, hidayah, taufik, dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap waktu yang kita lalui, setiap detik yang kita lalui, setiap langkah yang kita berjalan dengannya, setiap kalimat yang keluar dari lisan kita, setiap karya-karya yang kita buat, semua mendekatkan diri kita kepada Allah, semua membawa manfaat dunia dan akhirat. Ingat, manusia dinilai bukan hanya panjang umurnya, bukan hanya banyak saja hartanya, tinggi jabatannya, tidak, tapi nilai yang terkandung dari setiap amalan perbuatan kita, sesuaikah dengan perintah Allah, sesuaikah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wafakanawayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.